Matius, Hondongan 2. Indon na disubungan ni Puang Yesus di kota Bethlehem ilam lembana Yudea, waktu itu Herodes mendadi to mahaja di Yerusalem. Ia sulen di Yerusalem sanaka-naka to tanda mata Allah, simanaha muita binta na potanda. Aname kutane nawa. Umbah yang inongi Indon anak menesubum, Indon to mahaja na to Yahudi. Akapuha ki ita bintana, dio betoki, dio tandai mata Allah, nasuhum sulekan laki penombai. Tapana nesan to mahaja Herodes tula ia to, ia tak dem pada satikedu anahusa penawanna, susitoi duka inggana isina Yerusalem sangin tikedu. Ia tapana hempusiaham Herodes inggana kapala sando, anna to latak pepondongan na Musa, anna na pelawi katahangan na Noa. Situhu batakada dewata, umbangi lasuun nindo to dilantik lame pasalama, Indo puha nadan di puang alata ala. Na timbain nawa. Dio kota Bethlehem ila lembana Yudea. Aka awanin na susi batakarana puang alata ala puha na suha mesa nabi nawa. O kota Bethlehem ila lembana Yehuda. Tak kolamala di pak bahini ila nalalak na kota Senga. To palumbangan ila lembana Yehuda. Aka iko lanau ngei kendek to mahaja tolong kambi umatku to Israel. Puha ia to'o, ia mengkamak-kamam Herodes untambah indo to simanaha muita bintana potanda, anana kutana inawa. Pihan nanuhuna yak muita indo bintang potanda. Puha ina kutanai, yang nasual lekba laku Bethlehem, anana pakahi di inawa. Longkuak piaman apa indo anak-anak, anama kak tulambi unna, ya sule kuak tulasan nak kau, anamala lawak duka ku penombai. Tapana puha na tahima indo pepakahi dinna to mahaja Herodes, ya lebain mempatahu pak lawanna. Ya naiton indo bintah to naita ilantan dari mata Allah. Tak de la susi katilalasan nai, tapana muita indo bintah melau ya bolangi umpendioloi lambik toho ya bosipatunna ongianna indo anak-anak. Tapa lebba isyahan tama indo banua, ya ulambi indo anak-anak solamariah indona, ya makbalinguntu indo olona indo anak-anak menomba. Manembuka ipak pengyana anna mualai bulawam litekaju si bubanau, anna damak si bubanau isa ngamur, pak lalam penapanna laku indo anak-anak tanda pak pakasalena. Sapo akan apalose debatai lampangin pinau ha? Damu lalaku Herodes. Nasuhun lalase ngak naulah mak pasule laku betona. Tapana lek bayi indo tosimana hamuita binta napo tanda, Yosua mesa malaikat debata umpalosai Yusuf ilampangin pinau ha? O Yusuf, bango siang ko amu pasihai mbawa lau indana anak sola indona lako lembana Mesir, aka mahasam minapea Herodes indana anak lana patei. Latoh ko kuat dio, lambik ku bempoleo ko pahenta, lasitahu na mpugau. Ya tapa bango siang duka Yusuf indo bengeta to'o, anna lekbai mbawa indana anak anna Maria indona lako Mesir. Ya toho indio sule lako mate Herodes. Kahakahaya to'o, dadi, anna mala sule laku indo kadanna dewata puha na turak lopo nabi nawa. Kutambai anak ku dengui Mesir. Tapana nesa Herodes nawa. Na akalannya indo tosimanaha muita binta na potanda. Ya tak dem pada sakyaha, nasuhun umpasuhu mesa pahenta nawa. Ingganna anak-anak kemuana mengkalau mane suhu sule laku 2 tahun dadinna ladi pateyasan. Susi ilang kota Bethlehem, tel laku kota sikahukukna. Ya to'o napasikan nai Herodes situhu indo katahangan natula indo tumputan da binta. Ya sule lakon indo topuha natula lopo nabi Yeremia nawa. Ha batom batin di kota Rama, Rahel usaho ya nakna, anna mo kasik da dipakahanga, aka pak den na nakna naita. Indo namate Herodes, diopi Mesir Yusuf sahapu watu eta. Ya napalosayom mesa malaika na dewata ilam pangimpin nawa. Bangungko, amu bawa itu anak-anak sula Maria Indona, anak mak pasule ku alaku Israel, aku indo tolong pati itu anak-anak puham mate. Ya bangun mi duka Yusuf, anak bawa indo anak-anak sula Indona, anak lek bayi laku Israel. Sapuk mahia mak pasule laku lembana Yudea, akan napelele diwa Arkelaus umbala Herodes ambena mendadi to mahaja dio. Ya napalo sepoleum mesa malikat na debata hilang pengimpi nawa. Lulaku ku lembana Galilea, amu toho diwa. Ya lulakom Galilea, anna toho ila mesa tondak diwaan Nasaret. Susin toan namala sule lakon dutulak nah debata diona anakna napalombun nabi nawa. La diwaan to Nasaret.